Apakah Imam Mahdi sama dengan Nabi Isa? Enggak, lain. Imam Mahdi bukan Nabi Isa. Apakah Imam Mahdi itu Sunni atau Syiah? Imam Mahdi adalah Sunni. Orang Syiah memang mengaku punya Imam Mahdi, tapi Imam Mahdi adalah Sunni, Ahli Sunnah wal Jamaah, mencintai sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, keturunan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Sayyidina Hasan, dan nanti akan datang pada akhir zaman namanya adalah Muhammad bin Abdullah. Mahdi benar ada. Syiah mengaku punya Mahdi. Ya orang mengaku terserah, memang Mahdi adalah benar, ada riwayat yang sahih tentang turunnya Imam Mahdi dan itu adalah benar.